ilal masjid li sholati mutatahira. Ayah hendaknya ketika dia keluar ke masjid dalam menunaikan sholat dalam posisi mutatahira, dalam keadaan dia bersuci. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, yusannul khuruju, disunakan al khuruju, keluar, ilaiha, menuju ke salat, ilaiha, menuju ke salat, mutatahira, dalam keadaan dia bersuci, dalam keadaan dia bersuci, bi khusu'in, sekaligus dalam keadaan khusyuk. Dan insyaallah poin khusyuk kita akan bahas pada adab yang kedua. Pada adab yang kedua. Kita akan bahas dulu perkataan mu'alif. Poin pertama, mutatahira. Kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, idza tawadda ahadukum, apabila telah berwudu ahadukum, salah satu di antara kalian, fa ahsana wudhu'ahu, lalu dia memperbaiki wudunya. Apa maksud memperbaiki wudunya? Akan dijelaskan insyaallah di dalam syarah. Tsumma kharaja amidan ila salati. Berarti kan kata-kata tsumma, kemudian dia keluar amidan, dalam keadaan sengaja, ilal masjid, menuju ke masjid, menuju ke masjid, fala yushbikanna baina asabihi, maka benar-benar jangan sampai memasukkan ujung jari ke ujung jari yang lainnya begini. Ada mana? Fala yushbikanna baina asabihi. Ai fala yudkhil ba'dhuhunna ala ba'din. Jangan sampai jari satu jari dimasukkan ke jari yang lain. Nah, kenapa tidak boleh? Fa innahu fi salatin. Maka sesungguhnya posisi dia dihukumi salat. Posisi dia dihukumi salat. Nah, berarti kan di sini pakai fa innahu, fa jawabu syarat, ba fa jawabu syarat, maka dia dihukumi sholat kalau dia memenuhi fi'il syaratnya. Fi'il syarat yang pertama, satu, dia berwudu dulu di rumahnya dan memperbaiki wudunya. Yang kedua, ketika dia dari rumah ke masjid, tidak boleh apa? Bermain tangan. Tidak boleh bermain tangan. Maka siapa yang bisa melakukan tiga poin ini, fa innahu fi salatin, maka sesungguhnya dia dihukumi apa? Dihukumi sholat. Pahalanya sholat. Dihukumi sholat. Jelas ini? Matan dijelaskan begitu. Kita lanjutkan syarah. Al hadis yang disebutkan oleh Syekh tadi, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa ghairuhu, ana bilang wa ghairuhu, penulis tidak memperbanyak mengeluarkan hadis karena cukup satu saja, itu cukup. Nanti kalau dibahas keluar kini keluar ini terlalu panjang. Ana cukupkan wa ghairu. Ani bini Ajlan, bahwa Muhammad ibnu Ajlan, dan ma'ruf rawi ini adalah Hasanul Hadid. An Said Al-Maqburi, dari Said Al-Maqburi. An Rajulin, an Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. An Rajulin, an Ka'ab ibnu Ujrah, lihat an rajulin. Di sini siapa si rajul? Enggak diketahui. Maka menurut ilmu shalah hadis namanya mubham. Namanya mubham. Ada majhul, ada mubham. Kalau mubham enggak diketahui siapa namanya. Maka kalau menurut kaidah mustalah hadis, berarti hadis ini lemah dalam satu jalan ini. Wasanadu sanad fihi rajulun mubham. Di dalamnya ada rajul yang enggak diketahui namanya. Tsumma qala al-Albani rahimahullah. Kemudian Imam Al-Albani rahimallahu taala fil Irwa, di dalam kitab Al-Irwa, ba'da zikrihi turuqul hadithi, setelah beliau menyebutkan jalan-jalannya hadis, Imam Al-Albani rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Irwa, ketika beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, fahada ittirabun syaridun, maka ini hadis adalah goncang sekali. Ayat maknanya hadis ini adalah hadis muqtarib, hadis yang goncang. Dan menurut mustalah hadis, dan ini enggak usah disinggung, intinya hadis ini goncang. Di isnadil hadis, di dalam sanadnya hadis, la yumkinu ma'ul hukmu alai bisiha, yang tidak memungkinkan untuk dihukumi, ini adalah hadis yang sahih. Karena saking kuatnya pertentangan, perselisihan di dalamnya, sehingga dihukumnya hadis ini adalah hadis yang goncang. Dan hadis mudharib mingkisun hadis yang lemah. Falhasil ya barakallahu fikum, matan yang disebutkan oleh mu'alif rahmatullah alaih dalam sisi sanadnya itu adalah mudharib, yaitu goncang. Berarti salat yang didatangkan oleh musannif rahmatullah alaih itu adalah lemah. Naam iya, lil hadisi aslun sahihun. Walaupun sanad ini hadis adalah goncang, cuma hadis ini memiliki asal yang sahih. Memiliki asal yang sahih. Memiliki makna yang sahih. Anil Maqburi, dari Sa'id Al-Maqburi, marfu'an secara marfu', bilafzin dengan lafaz, idza tawalla ahadukum fi baitihi, apabila salah satu di antara kalian berwudu, fi baitihi, ingat, di rumahnya. Dan ini syahiduna fi hadzal adab, hendaknya seorang muslim ketika sebelum dia ke masjid, hendaknya apa? Disyariatkan wudu dulu di rumahnya. Wudu dulu di rumahnya. Idza tawalla ahadukum fi baitihi, apabila salah satu di antara kalian berwudu, fi baitihi, di rumahnya, tsumma atal masjida, kemudian beliau mendatangi masjid, kana fi salatin, adalah dia dihukumi salat. Kana fi salatin, adalah dia dihukumi salat. Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Fala yaf'alu hakada, maka hendaknya dia tidak melakukan hakada. Ismana hakada, yaitu wasabbaka baina asabihi. Makna hakada adalah memasukkan jari ke jari yang lain. Makna hakada ay memasukkan jari ke jari yang lain. Idzan barakallahu fikum, makna hadis ini adalah wadih sekali. Bahwa apa? Bahwa disyariatkan, dianjurkan, disunahkan. Dan ini termasuk adab. Kalau kita ke masjid, atau kalau kita menunaikan sholat, hendaknya berwudu dulu di rumahnya. Ya, disunahkan berwudu dulu di rumahnya. Nah, mufradatul hadis, perkataannya hadis. Sekarang kita bahas, setelah kita bahas masalah hadisianya, kemudian kita membahas makna persatuannya hadis. Qauluhu fa ahsana wudhu'a, memperbaiki wudhunya. Ismalah memperbaiki wudhunya. ai bi mura'ati sunani. Mura'ah maknanya apa? Menjaga, memelihara sunah-sunahnya. Memelihara sunah-sunahnya. Dan ini faedah yang bagus, hendaknya kita mempelajari adab-adab berwudu atau apa namanya? Tata cara berwudu sebagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Karena ini mendukung. Makanya idza tawalla ahadukum fa ahsana wudu'a. Lalu dia memperbaiki wudunya. Maka fa ahsana wudu'a, memelihara sunah-sunahnya. Oh, sunah-sunahnya saja diperhatikan, mimba bin aula, Pak. Kewajiban-kewajibannya dan rukun-rukunnya. Mimba bin aula. Mimba bin aula. Maka di sini anjuran bagi kita semuanya mempelajari naam bab masalah wudu itu sendiri. Wa huduril qalbi wa tashihin niyyah. Makna fa ahsana wudu'a ay ketika dia berwudu menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Berarti ketika wudu itu hendaknya hati itu enggak lalai. Hati itu enggak lalai. Posisi dia hadir dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah wudu ini. Berkaitan dengan apa? Ibadah wudu ini. Ditambah lagi wa tashihin niyyah. Ah, pembenaran niatnya. Niatnya untuk apa? Dorongan dia berwudu untuk apa? Maka ini butuh tashihun niyyah. Itulah makna fa ahsana wudu'a. Berbeda ya kawan kalau hanya menerjemahkan memperbaiki wudu, memperbagusi wudu. Ini terjemahan ini ya kawan kurang syamil, kurang mencakup. Berbeda kalau kita datangkan sarannya. Yang bicara bukan kita. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya memperbaiki wudunya, memperbagusi wudunya. Apa terbayang di depan di antum? Bisa direkayasa. Tapi kalau kita datangkan sarannya lebih jelas. Berarti mana fa'asana wudu'a ay mumpimura'ati sunan. Dengan menghadirkan hati dan memperbaiki niat. Lebih asmal, lebih mencakup. Lebih mencakup. Nah. Kemudian, wa qawluhu amidan ilal masjid. Ay qasidan ilai. Makna amidan qasidan. Ay berniat, bertujuan. Wa qawluhu fala yushbikanna baina asabi. Ay la yudkhilna ba'daha fi ba'din. Tidak boleh. Naam. Aywa. La yudkhilanna ba'daha fi ba'din. Benar-benar dia tidak memasukkan ba'daha sebagian jari-jarinya fi ba'din pada jari-jari yang lain. Itulah makna fala yushbikanna baina asabihi ay la yudkhilanna ba'daha fi ba'din. Ai benar-benar dia tidak memasukkan sebagian jari ke jari-jari yang lainnya. Wa qawluhu wa fa innahu fi salatin ay hukman. Ai hukman. Idzan ada salat hakikatan dan ada salat hukman. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan fa innahu fi salat ay fi hukmi salat, fi hukmi salat. Fa innahu fi hukmi salat. Ah, ada mana hukman, ai dia dihukumi salat. Itu mana fa innahu fi salat fi salatin. Fa hasil daripada kalam muallif rahmatullah alaihi adab yang pertama hendaknya dia kalau mau ke musholla atau ke masjid, maka hendaknya dia menunaikan apa? Sunnah ini dulu bahwa wudu bertoharah di rumah. Nah, karena posisi dia, nanti dia fa innahu fi sholat fi sholatin. Fa innahu fi sholat fi sholatin. Nah, munasabatul hadis, sisi kecocokan hadis dengan bab. Sisi kecocokan hadis dengan bab. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam zakara jawab syarti. Menyebutkan jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Fa innahu fi salat. Hadza jawabu syarat. Kan ada idza. 6 idza termasuk adatul dharf. Adatul dharf. Fa innahu fi salatin fa huwa jawabu syarat. Dan jawabu syarat tidak akan terpenuhi kecuali apa? Harus terpenuhi apa? Fil syaratnya. Ai fi hukmi shalah fala yakunu jawabu syarti mawjuda, dan enggak mungkin jawabu syarat itu ada. Fala yakunu jawabu syarti mawjuda, dan enggak mungkin jawab syarat itu ada illa ba'da fi'li syarti, illa ba'da wujud fi'li syarti, kecuali apa? Harus ada fi'l syaratnya. Idza jaa zaidun fa akrimhu, apabila Zaid telah datang maka muliakanlah. Kamu memuliakan Zaid ketika datang. Ada ikram ketika datang Zaid. Datangnya Zaid ada fi'il syarat. Nah, maka enggak mungkin hukum syarat itu, jawab syarat itu ada kecuali ada fi'il syaratnya. Maka fa innahu fi salat dikategorikan fi salatin, kecuali kalau dia thaharah dulu di rumahnya, thaharah dulu di tempatnya. Walida, oleh karena itu yusannul khuruj, disunahkan keluar ilal masjid, ke masjid mutatahira, dalam keadaan untuk bersuci, dalam keadaan apa? Bersuci. Nah, ini adab yang pertama, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, dan ini iman ya kan, imannya gimana? Jadi kalau kita ya sudah berupaya ke masjid dan dapat pahala, hendaknya kita dapat berlipat-lipat kan, mendapatkan berlipat-lipat. Baik, seterusnya al-adabu tsani, adab yang kedua. Alla yakhruja illa yaqsudu li salatin, hendaknya dia tidak keluar kecuali dia berniat untuk sholat. Dari rumah ke masjid, misal contoh, tidak ada dorongan dia dari rumah ke masjid kecuali hanya menunaikan sholat. Jangan karena pengen ketemu sama teman atau beli apa? Beli jajan di sana baru ke masjid. Jangan. Dorongan anda minal bait, dari rumah. Dafi, dorongan anda dari rumah. La yurid illa sholat, tidaklah ingin kecuali hanya sholat. Ini adab yang kedua. Nah, adab ini liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, thumma kharaja amidan ila sholah, kemudian dia keluar dalam keadaan sengaja menuju ke masjid, ay menuju masjid liajli sholah, karena sholat, karena sholat. Nah, wa huwa fi'lu syarti tsani, dan ini adalah syarat yang kedua dari hadis yang disebutkan oleh muallif rahmatullah alaih. Idza tawadda ahadukum fa ahsana wudhu'a tsumma kharaja amidan ila shalah sampai fa innahu fi shalah. Ini fi'il syarat yang kedua. Jawab syaratnya fa innahu fi shalatin. Fi syarat yang pertama fa idza tawadda, ayat ketika dia berwudu. Yang kedua, dan dia keluar ke masjid tidak ada niatan kecuali hanya sholat saja. Wali qawlihi, dari yang kedua, wali qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idha tawalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia memperbaiki wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid, suf, la yang zi'uhu illa sholatu, tidaklah mendorong dia kecuali hanya sholat. Tidaklah mendorong dia dari rumah ke masjid illa sholatu, kecuali sholat. Perhatikan, ini jelas kan? Maka ini qaidun muhimun, ikatan yang penting. Bahwasanya dorongan dia dari rumah ke masjid tidak ada niatan kecuali hanya sholat. Lam tazal rijluhul yusra, lam tazal, selalu rijluhul yusra, kakinya yang kiri, tamhu, menghapus sayyi'atan, satu dosa. Wataktubul ukhra. Dan kaki yang lain menulis hasanatan, satu kebaikan. Hatta yadakhulal masjidah, sehingga dia masuk masjid. Keutamaan yang kedua, bagi orang-orang yang berwudu dari rumah, ya, berwudu dari rumah ke masjid, lalu ke masjid ya. Keutamaan yang pertama, dia dihukumi sholat. Keutamaan yang kedua yang dia bisa raih apa? Ditulis pahala. Kaki yang kiri menghapus dosa, kaki yang kanan menulis apa? Menulis pahala. Enak kan? Coba berapa yang ukur dari kita kalau kita wudu di masjid? Rugi. Rugi kita. Harus jelas ini. Dan ditulisnya, ya, dihapuskannya satu dosa dan ditulis satu kebaikan, itu apa? Dengan dua syarat. Apa syaratnya? Syaratnya wudu di rumah. Yang kedua apa? Tujuan dia dari rumah ke masjid tidak ada lain kecuali hanya sholat. Tidak ada yang lain kecuali hanya sholat. Maka masya Allah keuntungan yang besar ini. Keuntungannya yang besar. Ini apa namanya? Adab yang kedua. Al-hadis hasana isnadahu. Al-Imam Al-Albani, hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Jelas ini insyaallah ya. Ingat ini termasuk hal yang penting yang harus dipahami ya, ikhwan. Terusnya al-adabu salis, adab yang nomor tiga. Ya ini karena doro ya, agak cepat sedikit ya. Adabu tashbik min waqtil khuruj ila salati ila al-masjid ila salati. Adabu tashbik, tidak boleh apa tadi memasukkan jari ke jari yang lain. Min waqtil khuruj, dari waktu keluar dari rumahnya ilal masjid, ke masjid li sholat, untuk menunaikan sholat. Main begini aja enggak boleh, apalagi main HP ya. Masuk enggak nanti ini? Kita akan jelaskan nanti ini. Bermain tangan gini saja itu termasuk enggak pas. Termasuk tidak pas, ya kan? Apalagi main HP. Eman dong, rugi-rugi. Kita lihat nanti ini. Qala al-Imamul Mubarak Furi rahmatullah alaih. Berkata Imam Mubarak Furi rahmatullah alaih. Fit Tuhfah. Wal hadithu, hadis tadi. Fihi karahatu tashbik. Di dalamnya ada karahatu tashbik. Makruhnya berbuat yang demikian ini. Berbuat tashbik. Min waktil khuruj, dari waktu keluar. Ilal masjid, ke masjid li sholat. Kenapa dikatakan makruh oleh beliau? Karena di dalam hadis tadi, fala yushbikanna, itu ada larangan. Dan beliau membawa larangan ini berfaedah makruh. Andai kata ada ulama satu mengatakan haram, tentu itu qaul yang paling kuat. Tapi sepengetahuan kita dalam membahas ini, kami belum mendapatkan ulama yang mengatakan itu haram. Makanya kami biarkan kalam beliau yufid makruh. Karena apa ya, Juan? Berapa banyak yang kita ketahui kalamnya Imam Al-Albani. Imam Al-Albani saja belum enggak berani mengatakan sesuatu yang tidak ada salahnya. Apalagi kayak kita-kita ini. Makanya walaupun secara kaidah itu menyatakan al-asl dalam larangan itu berfaedah haram, tapi selama tidak ada salaf yang mendahului kita, kita enggak bisa berani mengatakan begitu. Oleh karena itu yaqulu Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama wa laysa laka salaf. Hati-hati ente berbicara sedangkan masalah itu enggak ada salafnya. Jadi kita maksudnya enggak boleh sembarangan ya. Walaupun secara kaidah, makanya ismana salafi Al-Qur'an wa sunnah ala faham. Laisa ala qawaid. Laisa ala qawaid Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Ma yaqul Al-Qur'an wa sunnah ala qawaid. Kalau andai kata ala qawaid, masya Allah, seluruh secara kaidah dia mubtadi, dia mubtadi nggak bisa. Ala paham, maka kaidah harus diikat dengan pemahaman. Prakteknya para ulama kayak gimana? Maka itulah pentingnya ala paham, laisa ala qawaid. Makanya diketahui, dipahami ikhwan. Maka kaidah usul, kaidah itu sekedar membantu, bukan menjadikan anta ngawur di dalam memahami dan mempraktekannya. Maka dari sini beliau mengatakan apa hukumnya makruh? Hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Jadi ini bermain tangan. Dan nanti ini bisa jadi apa nanti? Bisa jadi apa? Bermain dengan yang semisalnya itu apa? Itu juga dihukumi makruh ketika Anda mau ke masjid. Kenapa? Karena posisi Anda mau ke masjid dalam menjalankan sholat itu dihukumi sholat. Makanya tidak sepantasnya kita bermain-main. Paham kan ini rahasianya? Kenapa enggak boleh bermain-main tangan? Karena posisi Anda itu fi sholatin, dihukumi sholat. Makanya kita enggak boleh bermain-main di sini. Hatta nanti kita akan bahas masalah pandangan. Ya kan enggak boleh kemana-mana. Karena posisi kita itu posisi dihukumi sholat. Makanya gerakan tangan juga harus diperhatikan. Kaki juga harus diperhatikan. Orang kok kaki mukul-mukul, nyaduk-nyaduk. Apa itu semuanya enggak bisa karena fi sholatin. Posisi Anda itu fi sholat. Dihukumi Anda itu sholat. Gitu loh. Baik. Illa. Nah, akan tetapi. Anna hunaka mas'alatun. Di sana ada satu masalah. Fi tashbikin Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi juga pernah berbuat tasbih. Nanti kan sini kita akan jelaskan di sini. Di dalam hadis ini kan di luar ya kan dari rumah ya ke masjid itu dilarang dan dimakruhkan berbuat tasbih. Tapi dalam satu keadaan pernah Nabi alaihi salatu wasalam itu berbuat tasbih. Nah, maka akan terjadi apa? Taruh di sini pertentangan antara hada wa hada. Lah nanti yang kita akan bahas. Illa anna hunaka, akan tetapi di sana ada mas'alatun, suatu masalah. Fi tasbikin Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam tasbiknya Nabi alaihi salatu wassalam. Fi kisati dhil yadain, dalam suatu kisah dhil yadain, yang memiliki apa? Dua tangan yang panjang dan ma'ruf. Suatu sebuah hadis yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat asar atau sholat duhur. Yang seharusnya Nabi itu melakukan 4 rakaat. Nabi hanya melakukan 2 rakaat. Maka para sahabat tidak ada yang menegur Nabi. Faqama dhul yadaini. Maka berdirilah dhul yadaini. Nabi kemudian beliau bertanya kepada Nabi. Aku surati sholatu. Apakah sholat ini dikosor wahai Nabi? Ataukah jenengan yang lupa? Makanya hadis ini dikatakan apa? Dhul yadaini. Setelah dhul yadaini mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah sholat ini dikosor? Ataukah jenengan lupa wahai Nabi? Thumma qomah. Kemudian Nabi pun berdiri. Ila khosabatin. Ke suatu khosabah yaitu kayu. Ma'rulatin. Yang dibentangkan fil masjid, di masjid. Fattaka alaiha, maka Nabi bersandar di atas kayu tadi. Ka'annahu ghadwan, seakan-akan Nabi itu marah. Wa shabbaka baina asabi'i, lalu Nabi apa? Memasukkan jarinya. Maka lihat ini, Nabi alaihi salatu wassalam ini belum selesai salat kan? Baru 2 rakaat kan? Nah, Nabi ngapain? Wa shabbaka baina asabi. Hadis tadi, ya kan, dimakruhkan melakukan tasbih dari rumah ke masjid, ya kan. Kenapa dimakruhkan? Karena dia fi sholat, dihukumi sholat. Fahadhan Nabi alaihi salatu wassalam, apa? Belum selesai sholat, kan? Baru 2 rakaat ini. Ya kan? Nah, Nabi alaihi salatu wassalam melakukan tasbih. Nah, maka di sini ada apa? Ta'arud. Baina hadaini. Lihat al hadis tadi rawahul Bukhari wa Muslimin hadis Abu Hurairah. Kemudian juga ada taruh yang kedua dari hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Indal Bukhari Muslim qala Rasul alaihi salatu wasalam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan, seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya kalbunian, seperti bangunan. Wasabbaka baina asabi, Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam memasukkan jari ke jari yang lainnya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam juga melakukan apa? Tasbih. Melakukan tasbih. Wa hadzanil haditsani. Dua hadis yang disebutkan tadi yadullani menunjukkan ala jawazit tasbih. Bolehnya bertasbih fi salati, baik ketika salat wa fi ghairi salati, maupun di luar salat. Maknanya fi salati ikhwan, sawa'un kana hukman secara hukum yang kayak tadi, ataukah fi salat pada posisi Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Hadza mana fi salat, ai fi salat sawa'un kana kita katakan hukman ataukah kita katakan hakikatan sesuai dengan keadaannya Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Wa yujab, sekarang dibantah atau dijawab. Kan ada ta'aruf ikhwan antara ini makruh dan ini kayaknya boleh. Dijawab, qala al-imam Syaukani rahmatullahi alaih. Jawabannya ikhwan begini. Intinya melakukan tasybih itu ada dua model. Model pertama hanya sekedar main-main. Maka ini hukumnya makruh. Yang kedua, kalau memang dibutuhkannya, maka enggak mengapa. Fa Nabi alaihi salatu wasalam ketika berkata al-mu'min lil mu'min kal bunyan wa sabbaka baina asabi, membutuhkan untuk dijelaskan, dipraktikkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang namanya mukmin kepada mukmin yang lainnya kayak bangunan. Lihat ketika kita masukkan jari, rapat kan, kuat. Nabi alaihi salatu wasalam membutuhkan, menerangkan hal ini kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana pokoknya bangunan ketika saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Faidah kana lil haja, enggak ada masalah. Kita mengatakan apa? Berbuat tasbih. Tapi idza kana lil lahwi, bermain-main biduni haja, maka ini dihukumi makruh. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ikhwan ketika mengatakan wasabbaka baina asabi, ketika ditegur oleh dzul yadain ini aku surati salam nasita, apakah salatnya dikosor ataukah engkau lupa wahai Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi melakukan semisal ini ketika Nabi itu samar suatu perkara tentang dia. Jadi apakah memang itu lupa atau dikosot? Istabal hal. Keadaan itu masih belum jelas bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi itu ketika itu kayak marah. Maka menuntut ketika Nabi alaihissalatu wassalam marah, melakukan yang demikian itu. Melakukan yang demikian, yang demikian itu. Falhasil, kalau memang itu dibutuhkan dan haja melakukannya, maka gak mengapa kita melakukannya demikian. Dan kaidah usul fikih juga ada. Kalau perkara haram, itu enggak boleh dilakukan kecuali darurat. Dan kalau itu makruh, boleh dilakukan kalau itu haja. Sebagaimana dalil mereka adalah perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam menggendong sahabat Hasan dan Husain. Ketika gerakan salat, itu enggak boleh karena inna fi salati lasufla. Salat itu memiliki kesibukan tersendiri. Ayu fi'lin, perbuatan apa saja di luar salat la yajuz. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika menggendong, otomatis kan gerakan tambahan. Tapi itu lil hajah, karena dibutuhkan itu boleh. Maka perbuatan makruh, gerakan makruh yang ketika itu dibutuhkan la basa. Ketika ada nyamuk, antum pukul. Ketika imamah itu jatuh, ketika kopiah menceng, antum kan pasti punya gerakan. Lah, gerakan itu, kama yaqulu Syaukani rahmatullahi alaih, selain sholat, imma makruh wa imma haram. Maka di saat itu makruh gerakan itu, labas. Kalau memang itu dibutuhkan. Dan ini adalah kalamnya Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi di beberapa qawaid fikihnya begitu beliau mengatakan. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi alaih. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi alaih. Wa yumkinul jam'u. Dan memungkinkan dikompromikan. Bainal ahadith. Di antara hadis-hadis yang mengatakan makruh. Dan hadis-hadis yang mengatakan boleh. Bi anna tasbikahu. bahwasanya tasbihnya Nabi alaihi salatu wasalam fi hadis sahwi, ketika Nabi itu lupa, karena adalah itu terjadi listibahil hal, karena samarnya keadaan. Alaihi fisahwi alladhi waqa'afi, alladhi waqa'amin, listibahil hali alaih, karena samarnya keadaan yang menimpa kepada Nabi ketika lupa, yang terjadi pada beliaunya. Jadi lupa apa enggak, ini istibahil hal oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Walidhalika, oleh karena itu, waqafa Nabi alaihi salatu wasalam berdiri, naam, ka'annahu ghadban, seakan-akan Nabi itu marah. Fahasilnya, barakallahu fikum, tasbihnya Nabi alaihi salatu wasalam bukan untuk bermain-main, akan tetapi karena tuntutan menuntut yang demikian itu. Wa tasbiquhu fi hadis Abi Musa, adapun tasbihnya Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya Abi Musa, waqa'a, itu terjadi, liqasdi tasybih, untuk tujuan tujuan penyerupaan, lita'abudil mu'minina, saling menguatkannya orang-orang mukmin, ba'dihim bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi untuk diserupakan bagaimana kekuatan orang mukmin satu dengan yang lainnya di saat mereka bersatu, ya kayak bangunan itu. Kama annal bunyana musyabbaka, sebagaimana bangunan al-musyabbaka yang menguatkan, ba'luhu biba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain, itu yasuddu ba'luhu ba'da. Ketika bangunan itu musyabbak, rapat, saya misalnya itu rapat ya, satu dengan yang lainnya, otomatis yasuddu ba'luhu ba'da, menguatkan satu dengan yang lainnya. Di saat bangunan itu rapat. Wa amma hadisul bab, adapun hadisul bab, fahuwa mahmulun ala tasybik lil abad. Adapun hadis yang kita bahas ini adalah tasybik lil abad, yaitu hanya bermain-main saja. Wa huwa manhiyun, dan ini dilarang. Yaitu apa? Tasybik yang semisal itu dilarang. Fi sholati, baik ketika sholat, wa muqaddimatiha, atau permulaan sholat, atau mukaddimah ya, awal kali mau menjalankan sholat. Walawahikiha, naam, dan yang mengikutinya. Minal julus fil masjid, ketika duduk di masjid. Wal masyi ilaih, atau berjalan menuju ke masjid. Kesimpulannya, ikhwan, barakallahu fikum, bahwasanya tasbih yang diperbolehkan di saat memang dibutuhkan. Tapi kalau tasbih itu hanya sekedar abathah, bermain-main, maka ini dilarang ketika sholat atau ketika mau menjalankan sholat. Atau hal-hal yang menyertai sholat, kayak duduk menunggu di masjid, ataukah berjalan menuju ke masjid, itu kullu hadhi dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini larangan itu berfaedah apa? Berfaedah makruh. Larangan berfaedah makruh. Nah. Tsumma qala rahimahullahu taala. Kemudian berkata Imam Syaukani rahmatullah alaih, wal aula, ini qaul Syaukani ini, wal aula, dan yang paling bagus, ayu qala, dikatakan innan nahya 'anit tasybik, bahwasanya larangan ini tasybik, waroda bi alfazin khasatin bil ummah, itu datang dengan lafaz yang khusus untuk umat. Maksudnya di sini ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan ada perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau perkataan Nabi alaihi salatu wasalam itu untuk umatnya, adapun perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam khas untuk Nabi. Itu enggak ada taaruf. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu untuk Nabi sendiri, perkataan Nabi alaihi salatu wasalam untuk umatnya. La ta'aruf, tidak ada ta'aruf bain madza? Baina perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. perkataan Nabi alaihi salatu wasalam untuk umatnya dan perbuatan Nabi alaihi untuk siapa? Untuk Nabi sendiri. Itu pendapat Syaukani rahmatullah alaihi. Tapi tetap pendapat ini enggak kuat, ikhwan, karena yang namanya dakwah khususiyah ini perbuatan khas untuk Nabi, ini enggak bisa. Yang namanya perbuatan Nabi juga untuk umatnya juga. Dakwah, dalil untuk mengatakan ini khas untuk Nabi enggak bisa. Enggak bisa. Harus membutuhkan dalil. Makanya yang kuat adalah kita jelaskan di awal tadi yang dibawakan oleh Syaukani yang pertama kali yaitu tasybih ketika memang dibutuhkan la basa. Tapi kalau tujuannya hanya abasa bermain-main saja, fa hada la yajuz. Naam. Kata beliau wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam la yu'aradu qawluhu al-khas bi, sedangkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah bertentangan dengan perkataan Nabi alaihi salatu wasallam yang khusus untuk mereka. Kama taqarrara fil usul, sebagaimana yang telah dalam ilmu usul. Intinya kalau yang Syaukani, tidak ada ta'arud baina qawlu Nabi dan fi'lu Nabi alaihi salatu wasallam. Fa qawlu Nabi alaihi salatu wasallam 'am wa fi'luhu Nabi khas. Wallahir, yang paling kuat katanya di sini, ayyuh malah kita bawa li hadisi Ka'b ibn Ujrah. Hadis Ka'b ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu ala halatin khasah, yaitu keadaan yang khusus. Wa yahinal khuruj ilal masjid li sholat, yaitu ketika keluar menuju sholat. Li'annahu fi sholatin, karena posisi dia itu adalah posisi ketika sholat. Wa yulhaqu bima kana fi sholatin. Dan dihukumi pula bima kana fi sholatin, posisi dia yaitu ketika sholat. Kama annahu yang tadiru sholata ila sholat, sebagaimana dia menunggu waktu sholat ke sholat yang lainnya. Kesimpulannya barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya kita punya tiga pendapat di antara ulama ini mensikapi ini. Pertama, tasbih yang dikatakan makruh dari hadis Ka'b bin Ujrah itu kalau itu bermain-main. Kalau ada kebutuhan enggak ada masalah. Pendapat yang kedua, ini enggak ada masalah karena perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu untuk Nabi toh. Wa qaulu Nabi, yang larangan itu kan khas untuk Nabi. Adapun perkataan Nabi alaihi salatu wasalam untuk umatnya, berarti larangan itu hanya untuk Nabi saja. Dan pendapat yang kedua ini enggak kuat. Yang nomor tiga. Dibawa saja ya kawan. Dibawa kalau kondisinya khusus. Yaitu larangan tasbih itu hanya ketika apa? Mau ke masjid. Dan hal-hal yang menyertainya. Apa yang menyertainya? Yang penting kalau andai kata ada hadis fi sholatin, maka itu masuk. Lah, dari rumah ke masjid dilarang. Kenapa? Karena ada fi sholatin. Nah, ketika Anda menunggu waktu sholat, ya, menunggu waktu sholat dari maghrib sampai isya contohnya, itu Anda dihukumi fi sholatin. Nah, maka itu juga dilarang tasbih. Dilarang tasbih. Maka enggak usah susah. Maka larangan tasbih itu di saat posisi Anda fi sholatin. Kalau posisi Anda fi sholatin, nah, maka Anda dilarang melakukan tasbih. Sebagaimana hadis yang kita baca, hadis Ka'b bin Ujrah. Yang kedua, sebagaimana Anda yang tadirus sholat, ta'ilah sholat, menunggu sholat ke sholat yang lainnya, itu juga dihukumi di sholat. Kalau begitu antara menunggu, antara waktu sholat ini, Anda tidak boleh tasbih. Dan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kesimpulannya. Wa hadisu Abi Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah wa Abi Musa fi ghairi hadhil ala, di bawah pada posisi tidak semisal ini. Di bawah bukan pada posisi selain ini. Nah. Au yuhmalu, atau di bawah kama qala Imam Syaukan rahmatullahi fil awal, atau di bawah kepada kalamnya Syaukan yang pertama, yaitu kalau dia dibutuhkannya, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia bermain-main, itu enggak boleh. Lama rajahu rahimahullah. Bukan yang ditarjih oleh rahimahullah. Apa terjadi? Yang ditarjih adalah perkataannya itu untuk umatnya dan perbuatannya khas untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Lianna tarjih, yang namanya faedah tarjih, itu yukhad, bisa diambil. Idza kana la yumkinul jama', kalau enggak bisa dikompromikan. Kalau enggak bisa dikompromikan, baru ditarjih, diambil salah satu di antara keduanya. Selama bisa dikompromikan, ya dikompromikan. Sedangkan kalau kita melihat dua hadis yang antara qaul dengan fi'il, qaul am dan fi'il khas untuk Nabi alaihi salatu wasalam, ini kan tarjih, Anda ambil ini dan ini enggak diambil. Enggak bisa. Selama bisa dikompromikan, ya dikompromikan. Gimana cara mengkompromikannya? Ya tadi. Selama itu fi sholatin, enggak boleh perbuatan tasbih. Ah, kapan itu fi sholat? Dua keadaan. Ketika Anda pergi dari masjid, dari rumah ke masjid, itu fi sholat. Dan pos yang kedua, ketika Anda menunggu waktu sholat ke waktu yang lainnya, itu fi sholat. Maka Anda tidak boleh melakukan tasbih, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Selain dua ini enggak apa-apa. Atau kita bawa dikompromikan yang kedua, yaitu kalau memang dibutuhkannya enggak apa-apa. Kalau enggak dibutuhkan ya enggak ada masalah. Itu kan aman. Itu aman. Fa kesimpulannya, kan barakallahu fikum. Lah, yang kita pikirkan di sini, kalau ini aja dimakruhkan, bagaimana dengan yang lain? Iya kan? Bagaimana ya? Makanya posisi kalau kita fi sholatin, dihukumi sholat, maka hati-hati. Karena jangan sampai kita bermain-main tangan, bermain-main yang lain, ini bisa mengurangi apa? Wis oleh makruh, kau oleh pahala pisan, ya kan? Wis hukumi makruh, kau oleh pahala pisan. Rugi kan? Rugi. Rugi. Nah. Kemudian selanjutnya al-adabur rabi, adab yang keempat. Al-khuruj ilal masjid bil khusu'i was sakinah. Hendaknya dia keluar ke masjid itu dengan khusyuk dan sakinah. Hendaknya dia dengan khusyuk dan sakinah. Masya Allah. Khusyuk terkait dengan hati. Wasakinah terkait dengan gerakan badan. Jadi kalau posisi kita ke masjid, ini adab yang keempat, benar-benar hati itu khusyuk. Yang kedua, hati itu sakinah. Tidak lalai memikirkan urusan dunia atau kayak yang lain. Benar-benar hati itu apa? Murni melakukan satu ibadah. Murni melakukan satu ibadah, bukan karena yang lain. Masya Allah. Wahada, dan ini yukhadu, diambil, adab ini diambil, minan nahi anit tasbih, larangan untuk tasbih. Kalau tasbih saja itu dilarang, dan tasbih itu menuntut hati itu enggak khusyuk, dan menuntut gerakan badan itu ikut kan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya adab yang keempat, kalau kita ke masjid, hendaknya apa? Sakinah dan khusyuk. Sakinah dan khusyuk. Nah. Oleh karena itu, qala Syekh Abdul Muhsin Abbad, hamidallah, min adabil khuruj, termasuk adab-adabnya keluar, ilal masjid, ke masjid, ayyata tohara, hendaknya dia bersuci, fi baitihi, di rumahnya, thumma yakhruju ila sholat, kemudian dia keluar menuju sholat, bi khusyu'in, dengan khusyuk, wa dhullin, merendah, lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk karena Allah. Merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Fala yakunu ghafila. Tidak boleh hati itu lalai. Au lahiya. Atau lalai. Au mutasyaghilan bi umurin ukhra. atau hati itu tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ghairu ma dzahaba ilaih, selain apa-apa yang dia niat pergi. Wa wassalatu, yaitu salat. Jadi dari rumah ke masjid tidak ada niatan kecuali salat. Hati itu selalu naam memikirkan kita ini salat, tidak memikirkan yang lain. Coba kita renungkan di sini, ikhwan. Nah, kalau kita ke masjid mikir apa sudah? Masih mikir bisnis kan? Nanti saya ini gimana tadi itu ya? Hutangnya si A tadi gimana lagi ya kan? Si B itu utang berapa? Ini udah mau sholat ini, masih mikirkan yang demikian itu kan? Nah, hati itu lalai, tidak khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dipikirkan bukan yang poin yang dia menuju kepadanya, bahwa sholat. Ya, gimana istri tadi? Gimana anak saya? Gimana? Itu yang kita pikirkan. Dan ini adalah enam tidak beradab di dalam adab-adabnya mau ke masjid. Enam. Kita sampai adab yang keempat tadi. Adab pertama tadi apa? Hah? Yang antaranya adab yang keempat tadi. Hah? Adab pertama apa tadi, Pak? At-tamu tatahir, yang kedua. Layak setilah ila sholah, ketiga. Ada mutashwik ya. Keempat al-khusyuk ya. Al-khusyuk. Nah, ini ya kawan, hal semisal ini dibutuhkan kita muhasabah ala nafsi. Jadi di saat setiap saat kita mau sholat itu apa yang kita pikirkan kan? Ini butuh latihan ya semisal ini. Jadi urusan-urusan duniawi ya, kelas, lepas dulu. Dilepaskan dulu. Kita lagi menuju suatu ibadah yang penting, bahwa sholat. Dan itu menunjukkan kita memikirkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita, ngapain kita menuju sholat? Itu dipikirkan di situ. Berarti kita dari rumah ke masjid ini tidak ada lain kecuali menandakan kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang cara kita lepas dari kita. Jadi salat itu ya kawan, tidak hanya ibadah badan. Itu dibutuhkan muhasabah ala nafsi. Muhasabah ala nafsi. Paham ya kawan? Dan ini penting di sini. Tidak hanya salat, gerakan, kalau selesai intaina, selesailah kita mengerjakan kewajiban. Tidak begitu. Dibutuhkan hati juga ikut. Dibutuhkan hati juga ikut. Kayak tawaf. Ngapa sih tawaf? Muteri waktu ya, ngapain? Tidak hanya itu. Dibutuhkan benar-benar hati itu menundukkan. Kita tunduk kepada Allah. Lo waktu lo tak puteri. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kita sholat. Ngapain kita sholat? Jauh-jauh capek-capek. Ya kan? Mendingan turu. Tidak. Kita pikirkan di situ. Ini menunjukkan tanda zil kita. Merendahkannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Selanjutnya adab yang kelima. Ad-du'a'u idza kharaja min baitihi sawa'un kana li salatin aw ghairiha. Berdoa idza kharaja, apabila dia keluar min baitihi, dari rumahnya. Sawa'un kana, sama saja. Apakah tujuannya? Li sholatin, untuk sholat. Au khairiya, atau selainnya. Ini doa ketika keluar dari rumah. Ya kan? Dan doa ketika keluar dari rumah, ini enggak mesti apa tujuannya? Sholat. Sawa'un kana sholat, ataukah selain sholat. Sudah hafal doanya ini? Sudah hafal ini? Yang ngantuk. Kalau ngantuk, makanya nanti di adab belajar, gak boleh belajar itu bersandarnya. Kalau diantara belajar bersandar, jangan ngantuk itu. Qala al-muallif rahimahullah. Kalau di masa kami syekhuna ya, setiap kali syekhuna mobil, setiap kali santri yang bersandar, itu pasti kena pertanyaan. Kena pertanyaan dia. Syekh paling gak suka kalau santri itu belajar kemudian bersandar. Dan di buku yang saya tulis, Ba'dun Nasa'il ila Ba'dun Nasa'ilutullah, insyaAllah kami ngaji insyaAllah di hari Senin insyaAllah, itu kita butuh adab ini. Anak sebutkan, tidak hanya beliau, anak sebutkan ulama banyak lah. Sebelum kita ngaji, sebenarnya kita butuh adab dulu sebenarnya. Harusnya adab itu hari pertama dulu ya. Sebelum kita ngaji ini sebenarnya butuh adab dulu. Gimana kitanya adab belajar. Nah, biar gak ngantuk gini nih. Berarti menunjukkan apa? Apa ini Pak Ayu? Kurang semangat ini. Kurang butuh terhadap yang kita anukan. Ya, gak boleh ngantuk. Sama-sama kita siang, belum tidur ini. Iya, dari salah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah, wa ayyakula, dan disyariatkan dia berdoa, idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, walau li ghairi salati, walaupun bukan niatnya untuk sholat. Dianjurkan berdoa ini. Bismillah. Amantu billah. I'tasamtu billah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhila au yujhala alayya. Ini doa masyaallah. Ini doa perkataannya ana sudah terangkan di sebuah kitab saya yang berjudul apa namanya Adab-adab Safar. Mana doa ini luar biasa. Dan kita artikan, mudah-mudahan arti singkat ini bisa dipahami dan kita berpikir. Ternyata kita keluar dari rumah itu dianjurkan untuk berdoa dan doanya luar biasa mananya. Kita lihat. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Amantu billah. Saya beriman dengan engkau ya Allah. I'tasamtu billah. Saya berpegang teguh dengan engkau ya Allah. Tawakkaltu 'alallah. Aku bersandar kepada engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada haula yang merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari satu keadaan ke yang lain. Illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Kalau kita mau terangkan ini panjang dan lebar ya kawan. Syekh Abdul Razak. Nah, beliau punya sebuah kitab tentang syarah doa istiftah yang dibaca ketika sholatul lail. Belum membaca, membahas wala haula wala quwata ini masya Allah luar biasa. Masalah akidah yang harus dipahami. Hanya kata-kata wala haula wala quwata illa billah itu luar biasa pembahasannya. Tapi ini bukan tema kita yang harus kita bahas ya kawan. Cuma anda ngasih syir, isyarat. Kata ini saja yang sering kita baca. Kalau kita pahami masya Allah biasa. Dan ini satu poin yang harus kita ingat-ingat. Kata Imam Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih. Tidaklah seorang hamba itu merasa cukup dari istighfar kepada Allah. Sebab beliau menyebutkan 1, 2, 3, dan 4. Yang anda ingat, yang anda akan sebutkan poin yang keempat. Kalau andai kata anda itu aman dari poin pertama, poin kedua, poin ketiga, kita itu enggak aman poin yang keempat ini. Apa itu? Bodoh terhadap haknya Allah. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita itu berapa banyak yang tidak paham haknya Allah. Dari makna haula quwata illa ini kan sifatnya Allah. Kita gak tahu apa maksudnya ini. Konsekuensinya apa. itu adalah satu kebodohan dan satu dosa yang butuh kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kita itu bukan berarti wong sing paling bersih ngono ora. Salafi ngono ora, kedosane ora. Tetap kita itu banyak dosa, masih banyak hak-haknya Allah yang belum kita tunaikan dan kita pelajari. Misal contoh aja hak nama-namanya Allah. Kayak kita bahas la haula wala quwata illa billah iklu panjangi pol. Yang itu dibahas. Berapa banyak dari nama ini kita jahil. Dan kita enggak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang rinci lebih rinci adab-adab jangankan ini. Tapi kita ini masya Allah sibuk dengan yang lainnya. Wong ini bahasine ora pecus lah dewek ora pecus ora paham. Gitu lah ya kan. Nah, kemudian selanjutnya Allahumma ini. Ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau. An adilla, untuk aku tersesat dari jalanmu ya Allah. Au udhalla, atau aku disesatkan di orang lain menyesatkan aku. Kalau aku tersesat dari diri saya sendiri. Kalau udhalla, disesatkan oleh orang lain. Nah, au azilla, au uzalla, atau saya tergelincir atau saya digelincirkan. Au azlima, atau aku berbuat zalim. Au uzlam, atau dizalimi. Au ajhala, atau aku berbuat jahil. Berbuat jahil, perbuatan orang-orang yang juhala, yang enggak memiliki ilmu. Kok bongo-bongo nang pasar, bongo-bongo itu kerjaan yang bodoh, berak-berak di jalan ini. Kedolenan yang tidak ada bermanfaat itu. Jangan-jangan main HP di jalan ini, perbuatan yang jahil bisa ini, jangan-jangan ini. Jangan-jangan maile kon nganggur nang dolenan HP ini. Ora kok maca Quran ono enggak dolen HP mari kon. Aku enggak jangan-jangan iki nang kerjaane wong jahil ngene-ngene. Kok kerjaane yo kok kadhe kerjaan wae, Man. Au yujhala alayya, atau saya itu dibodohin. Au yujhala alayya, atau dibodohin. Falhasil ya, Man, untuk menerangkan ini panjang lebar, intinya kalau kita datang ke mana? Oh, ke masjid, dianjurkan membaca ini doa. Dan ini sunnah yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, oleh karena itu, Syekh Ali Adam di beberapa kitab beliau di Syarah Linasai, beliau mengatakan, hadhil adab, adab-adab semisal, doa-doa semisal ini. Banyak sekali orang-orang awam thullabul ilm yatasahaluna fi, meremehkan dan mengabaikan. La siyama, lebih-lebih para orang-orang awam. Coba kita sering ke masjid, baca doa ini enggak? Atau enggak bless. Jalan doa ini enggak? Mari kita mikir diri sendiri, ya kan? Baca doa ini enggak? Atau dari adab 1, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ini, kita jalanin enggak? Nah, itu kita mikir. Enggak usah mikir orang lain, ngapain orang dipikir. Mikir kita loh coba. Mikirkan diri kita, ya Allah. Berarti dari kecil sampai gede ini loh, enggak jalanin sunnah-sunnah Rasul yang enggak gini. Gitu loh ya, Wan. Dan enggak usah mikir orang liyo, lapor, dewa, dipikir. Ayo maksudnya. Annahu yad'u, hendaknya dia berdoa. Fi hadza ad-du'a'i, dengan ini doa. Idza kharaja, apabila dia keluar. Min baitihi, dari rumahnya. Mutlaqa, secara mutlak. Ayo, apabila dia keluar dari rumahnya. Apakah tujuannya sholat kek? Ataukah bukan sholat kek? Maka dianjurkan baca ini doa. Sawa'un kana li sholatin au ghairiha, sama saja apakah tujuannya itu sholat ataukah tidak. Laqad taqaddamal kalam, pembahasan ini telah berlalu ala hadzal hadis, tentang ini hadis di kitab saya ada bisafar farji ilaih. Nah, Kemudian selanjutnya al-adabus sadis, adab yang keempat, yang keenam, al-masyu ilaiha bisakinatin wa waqarin, berjalan ilaiha menuju sholat, bisakinatin wa waqarin, dengan sakinah wa waqar. Apa arti sakinah dan apa arti waqar? Kita jelaskan insyaallah belakangan. Qala al-muallif rahimahullah wa ayyam syia ilaiha, hendaknya dia berjalan ilaiha menuju salat, bi sakinatin wa waqar, dengan sakinah wa waqar, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengarkan iqamah, famshu, maka berjalanlah kalian. Wa alaikumus sakinah, dan wajib bagi kalian untuk berbuat sakinah. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati, fasallu, maka salatlah kalian. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang luput dari kalian, faqdu, maka sempurnakan nanti. Al-hadis rawahu Muslim bimakna anna Abu Hurairah. Was-sakinah, ismana sakinah? Hiya ta'anni fil harakat, berhati-hati di dalam gerakan. Wastinabul abah, menjauhi bermain-main. Jadi kalau kita berjalan ke masjid, itu hendaknya sakinah. Sakinah itu ya memperhatikan gerakan kita. Jangan bermain-main. Ini lafaz umum. Berarti jangan bermain-main. Hal yang itu dikategorikan bermain-main dijauhi. Itu makna sakinah. Sakinah terkait dengan apa ini? Gerakan istinabul abad. Tani fil harokat, memperhatikan gerakan Anda dari rumah ke masjid, itu mana sakinah. Wal waqar fil hay'a, dalam keadaan, yaitu keadaan Anda. Kaghdhil basar, kayak menundukkan pandangan. Wa khafdhis saut, melirikkan suara. Wa adamil iltifat, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita ke masjid, tolak-tolak aja ya. Kiri kanan, mari ngono apa? Bro-bro, mari ngono apa? Oh, bro-bro apa ya? Oh, bro-bro itu. Bungo-bungo ya. Bro-bro, bungo-bungo. Mari ngono matane berjilaan ya, kesana sini. Wah, iki enggak adab. Ini ke masjid dengan gaya semisal ini, itu enggak beradab. Masya Allah Pak ya. Apa anda ke masjid TV gitu Pak ya? Apa mana ke masjid ngomongi wong? Abi. Tambah apa ini? Tambah gak pantas lagi ya kan? Tambah gak pantas lagi. Ya. Menunggu sholat. Ya. Kalau kita sholat menunggu. Bukannya di masjid nunggu apa? Sholat. Tapi apa di pinggiran kuno. Cangkruan mari ngobrol kan orang lagi. Tambah lagi kasus lagi. Ini suara pantas. Semisal ini barakallahu fikum, dibutuhkan dari kita beradab. Adab-adab yang semisal ini mohon diperhatikan. Ya, dan kalau bukan kita yang menjalankan, mau siapa lagi yang menjalankan? Nunggu orang umum yang menjalankannya. Enggak mungkin. Nah. Terusnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimatullah alaih, berkata Imam Nawawi rahmatullah alaih, fihin nadbu, di dalam hadis itu ada anjuran, ila ityani sholat, mendatangi sholat, bisakinatin wa waqarin, dengan sakinah dan waqar. Wan nahyu an ityaniha, dan larangan mendatangi sholat, sa'ya, dengan tergesa-gesa. Sa'ya itu tergesa, sampai melayu, sampai lari, sampai apa, itu dilarang. Ya, karena apa? Karena ingin apa? Terlambat ya. Dan ada beberapa kitab yang bahas masalah tentang ikhlas. Ada seorang itu kayaknya zahirnya itu adalah orang yang khusyuk dan yang lain. Dia sekali terus di depan, di depan, di depan, di depan. Gak pernah dia sholat itu di belakang, di depan. Suatu saat dia datang terlambat, ya kan? Kemudian Allah takdirkan dia meninggal, ya kan? Kenapa dia meninggal? Karena dia tergesa-gesa menuju sholat, gak mau di shof kedua, ketiga dan keempat. Apa dorongan yang nomor tiga ini, ya kan? Sehingga mau meninggal ini adalah sungkan sama orang, gak ikhlas kan? Gak ikhlas. Dan ini talbisnya syaitan. Jangan kita merasa aman dari ini semuanya loh ya. Orang yang di shof depan, masya Allah bagus. Tapi hati-hati, jaga niatmu. Karena di saat dia tidak di shof paling pertama, akan dimasuki syaitan di situ. Ah, awas kan, sungkan kau nanti kan, malu. Wah, kebiasaannya kunuk orang aku. Nah, syaitan ini sudah akan menggoda, menjadikan niat Anda berubah. Nah, ini ya kan yang harus difahami. Maka hal semisal ini penting diperhatikan. Jangankan kita, jangan sampai kita pahami, kita tuh aman dari malah apa namanya godaan syaitan. Lah, justru bab yang kayak gini makanan empunya syaitan. Syaitan itu sudah susah mensyirikkan kita ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah kita akan digoda oleh syaitan. Makanya untuk apa tergesa-gesa itu? Ini kan juga ditanya. Jangan-jangan karena lihat yang lain kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ma hiyal hikmah? Apa itu hikmahnya? Fi itiyaniha bisakinatin wa nahi anisai. Apa sih hikmahnya? Kita itu kok dituntut kalau ke masjid itu sakinah, dan dilarang kalau ke masjid kita tergesa-gesa. Apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya? Qala An-Nawawi rahmatullah alaih. Berkata Imam Nawawi rahmatullah alaih, tahta hadzal hadis, ketika membahasin hadis, qala al-ulama, berkata para ulama, anna dhahiba ila salat, perhatikan di sini, anna dhahiba ila salat, sesungguhnya orang yang pergi ila salati, menuju salat, amidan fi tafsiliha, amidan dengan bersengaja, fi tafsiliha untuk memperoleh salat, wa mutawasilan ilaiha, dan bersengaja mutawasilin untuk na'am menyambung ilaiha kepada salat. Kalau seseorang yang pergi menuju salat sengaja untuk meraih salat dan menyambung salatnya, fayambahi, maka selayaknya ayyakuna lahu muta'adiban bi'adabiha, selayaknya dia beradab dengan adab-adabnya salat. Wala akmalil ahwal, dan dalam posisi keadaan yang paling sempurna. Berarti kan barakallahu fikum. Kalau orang yang salat, na'am, orang yang pergi menuju salat sengaja meraih sholat dan menyambung sholat, mananya dia diposisikan mendapatkan sholat, walaupun dia terlambat nantinya, walaupun nanti dia gak mendapatkan, selesai jamaah itu udah selesai, tapi dia posisinya dihukumi sholat. Kalau dia dihukumi sholat, ngapain dia itu kok tergesa-gesa? Gitu loh, paham? Maka hendaknya dia beradab dengan adab-adabnya sholat. Dan dalam posisi keadaan yang paling sempurna. gitu. Karena mau kata andai kata kita terlambat ya, warga dapat apa-apa, kita tuh dihukumi sholat sudah. Dihukumi sholat. Walaupun enggak sholat beneran ya, tapi dihukumi sholat. Makanya fa'innahu fi sholat. Fa'innahu fi sholat, lihat hari tadi. Enggak peduli apakah Anda mendapatkan jamaah, ataukah enggak mendapatkan jamaah, Anda santai. Fa'innahu fi sholat, Anda dihukumi sholat. Maka kalau kita dihukumi sholat, ngapain kita enggak beradab dengan adabnya sholat, santai. Santai aja. Gak usah terkesa-kesa. Walau dihukum misal apa mana. Itu termasuk agama terlius, serun gampang dan mudah. Gitu loh. Hada wa maksud. Nah. Wahada makna riwayat tahannya. Dan ini adalah makna riwayat tahannya. Apa itu? Fa innal hukma maka hukum. Idza kana ya'midu ila shalah, kalau dia berniat untuk salat dan menuju ke salat dan bersengaja untuk menjalankan salat, fa huwa fi salat, maka dia dihukumi salat. Santai. Nah, kalau dia dihukumi salat, maka hendaknya dia beradab dengan adab-adabnya dan dalam posisi keadaan yang sempurna, jangan kok tolak-tolak, jangan kayak ini, itu semuanya ini. Makanya kayak kita belajar ilmu nih, hendaknya kita ini beradab dengan adabnya ilmu. Sebelum kita meraih ilmu, kita itu harus memiliki adab-adabnya. Sebegitu pula kita dihukumi, dimudahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi shalah, ya sudah, enggak usah tergesa-gesa, alaika bisakinah wal waqar. Wa ada musa'i tergesa-gesa enggak usah. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, semua qaul ini enggak ana baca ya, ikhwan. Kalau ana baca semuanya enggak selesai, ya. Tak tinggal yang butuh yang penting-penting saja. Nah. Al-adabu sabi, adab yang ketujuh. Ayuqariba baina khutahu. Apa yuqarib? Mendekatkan langkahnya. Ayuqariba baina khutahu, mendekatkan langkahnya. Jadi ketika langkah itu Pak ya, enggak lari tapi langkah itu cukup do-do ngono lah. Mendekatkan dari langkah satu ke langkahnya enggak terlalu jauh. Ayuqariba baina khutahu, mendekatkan antara langkah-langkahnya. Min adabil masyi ila salati, termasuk adab-adabnya berjalan menuju salat. Ayyakuna fi masyi ilayya, adalah perjalan, adalah jalannya dia ilayya menuju salat. Mu'tadilan, apa tadilan? Tengah-tengah. Fala yakunu mutabatian, enggak terlalu lambat tipol dan enggak terlalu musri'an seperti pol. Pilah batiku, langkahnya kayak gini. Kayak orang apa? Kayak orang hamil, ya, orang punya anak ini, pelani pol. Di langkahnya jangan kok mepet kali dan jangan kok jauh kali, enggak. Sedang, langkahnya sedang. Jadi tidak terlalu mutabatian. Apa tadi? Lambat tipol dan tidak terlalu musri'an cepat tipol. Nah, wad dalilu ala dzalik, adapun dalilnya ala dzalika adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadisnya apa sih kalau kita ke masjid jalannya enggak boleh terlalu cepat dan enggak terlalu lambat? Adalah hadisnya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ala adullukum, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullahu bihil khotaya, kepada apa-apa yang Allah menghapus bihi dengan ma al khotaya, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat-derajatnya bihi dengan ma. Mau enggak aku tunjukkan tentang sesuatu? Dengan sesuatu ini Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Dengan sesuatu ini Allah akan angkat derajat-derajat kalian. Qalu, jari para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat Nabi di dalam kebaikan. Kemudian qala alaihi salatu wassalam isbahul wudu'i alal makari. Apa isbahul wudu'? Menyempurnakan wudu alal makari, pada tempat atau keadaan yang dia enggak suka. Pada keadaan misal dingin. Ah, dingin ini. Ya udah enggak ngubris dingin, sempurnakan aja wudunya. Enggak usah tayamum, sempurnakan aja. Atau ada tempat-tempat dari badannya yang itu kalau terkena air agak-agak terasa sakit contohnya, dan dia enggak suka kalau terkena air, dia enggak reken, langsung aja. Udah disempurnakan wudunya semuanya. Baik itu pada tempat-tempat yang dia tidak sukai atau waktu yang tidak sukai. Makanya makar itu isim makan dan isim zaman. Digabung di sini. Tempat atau waktu yang dia tidak sukai. Wa kasratul khuta ilal masjid. Dan memperbanyak langkah. Waduh. Khuta yang namanya langkah secara urfan gak terlalu panjang dan gak terlalu pendek. Itu namanya langkah. Wa kasratul khuta, memperbanyak langkah. Nah, ilal masjid, ke masjid. Yang namanya memperbanyak langkah, dua kemungkinan. Imma apa? Sering ke masjid jamaah. Wa imma apa? Rumahnya jauh. Itu termasuk memperbanyak langkah. Ini termasuk apa? Termasuk hal yang bisa menghapus dosa dan bisa apa? Mengangkat derajat. Jadi rumah jauh ya ono enake, ono kok gak enake. Enake apa? Enake pahala. Gak enake apa? Kumat malesnya, ya kan? Keimanan kita kan keimanan tipis, ya kan? Kalau dia semangat, Masya Allah, luar biasa itu. Nah, wangtidharus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ini juga pahala luar biasa. Siapa yang bisa ini? Dari subuh sampai duhur. Duhur sampai asar. Asar maghrib. Maghrib sampai isya. Mantap ya? Nah, mantap ini. Dan ana sebutkan di sebuah kitab saya. Terkait dengan ahkamul masajid. Hukum-hukum masjid. Saya nukilkan kalamnya Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih. Hendaknya bagi orang yang sudah tua, yang tidak punya kerjaan lagi gitu ya, dan orang yang sudah kaya ya, yang enggak butuh kerja lagi, hendaknya memperbanyak ini, menunggu waktu sholat. Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Ya kan? Mau ngapain lagi? Ngapain kan? Ini belum. Dan Syekhuna juga mengatakan semisal itu, hendaknya memperbanyak ini. Intidharus shalah ba'das sholati. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ini amalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang khusus saja ini. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Kenapa Rasul mengatakan ribat? Yang namanya ribat itu adalah habsun nafsi, menawa-nawa nafsu. Asal makna ribat itu menawa nafsu. Coba, gimana gak menawa nafsu? Tempat yang gak disukai disuruh sempurnakan ketika wudu, ya kan? Waktu yang dia enggak disukai suruh menyempurnakan wudunya. Yang kedua apa yang kedua? Suruh memperbanyak langkah. Siapa yang suka kalau sering ke masjid? Siapa yang suka kalau rumahnya jauh dari masjid? Itu semuanya adalah ribat. Melawan nafsu, menahan nafsu fi taatillah azza wajal. Fi taatillah azza. Dan antum tahu enggak asal ribat? Asal ribat itu diberikan oleh orang yang dia berada di satu penjaga antara musuh. Ya, antara musuh dengan Anda. Lah, yang namanya ribat itu adalah jaga di sana dulu. Jaga di satu tempat yang tempat ini antara musuh dengan Anda. Anda paling ujung. Andai kata terbunuh, ya paling Anda pertama kali yang masuk dan terbunuh. Itu pertama kali itu antum. Itu namanya ribat. Asal ribat itu diberikan kepada orang-orang yang semisal ini kondisinya. Dan itu bisa ditempuh dengan cara ini. Nah, itu lewat. Makanya banyak para ulama mendorong kepada orang-orang yang memiliki duit dan sudah tua, sudah tinggal di masjid. Intidharu sholati ba'da sholat. Makanya orang-orang tua atau keluarga kita sudah tua ya kawan, kalau dia sudah tua, baru bawangi ke pondok. Dibawangi ke pondok, wah kan masjid tayyis. Bawangi ke pondok, wah kan masjid tayyis. Mau ngapain lagi? Di rumah juga enggak ngapa-ngapain kan. Ya udah, duhur, Pak di masjid tak kirim duhur. Tak kirim apa? Tapi nanti diperhatikan dulu, nunggu satu mau turu wae apa ora ana pembahasan maneh. Ora kok turu wae. Turu wae lah ganti turu lah padha wae. Nah. Baik. Nah ini syaiduna bahwasanya adabnya apa? Adalah kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Nah. Kemudian pahala ini, Pak, pahala langkah ini ternyata tidak hanya pulang saja, pergi saja, pulang pergi itu juga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulangnya ya, langkah pergi ke masjid itu juga mendapatkan pahala, pulang juga mendapatkan pahala. Kita baca faedah hadzal ajru, ini pahala yakunu fi dhihab, itu diberikan ketika pergi. Fa yakunu fil iyab, begitu pula ketika dia pulang. Pulang pergi dapat itu. Jaa ingda Muslim, telah datang di sisi Imam Muslim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala, kana rajulun, ada seorang laki-laki. La a'lamu rajulan aba'ada minal masjid min. Saya tidak pernah mengetahui ada seorang laki-laki yang paling jauh dari masjid melainkan dia. Dia rumahnya paling jauh dari masjid. Tapi wa kana la tuhti'u sholatun. Tidak pernah satu sholat pun apa? Hah? Meleset dari dia. Terus ke masjid. Tidak pernah satu sholat pun apa? Meleset dari dia. Apa dewek? Walaupun parek. Sering apa? Telat. Telat itu agak mendingan lagi. Sering bolongi. Turun atau yang lain. Ini enggak. La tuhtiu sholatun. Satu sholat pun enggak pernah kelewatan dia. Fakilalah. Ada yang berkata kepadanya. Lau ishtaraita himaron. Tarkabu. Fi zulmai wa fi romdo'i. Andai kata engkau membeli himar, himar itu bisa kamu naiki fi zulma ketika gelap, wa fi romdok dan ketika apa? Panas. Kamu lo rumahnya jauh sekali, ketika gelap kasihan kamu lah, pakai himar lah, biar kamu kok masuk kok jalan aja. Apa jawaban dia? Qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Tidaklah aku senang rumahku itu di pinggir masjid. Enggak senang. Maya suruh. Tidaklah menyenangkan aku. Anna manzili. Bahwasanya rumahku itu di samping masjid. Enggak senang. Oh main samping masjid. Inni uridu. Aku ingin. Ayyaktubali. Ditulis untukku. Mumsyaya. Perjalananku. Ilal masjid ke masjid. Waruju'i dan pulangku. Idza raja'tu ila ahli. Apabila aku pulang ke keluargaku. Ditulis apa lah? Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qad jama'allahu laka dhalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu seluruhnya. Pergi pulang dapat. Istadalla fi hadzal hadis para ulama al-usul. Kalau dalam usul ya kawan. Ada ghoyah. Ada wasilah, ada mutamimah. Kalau wasilah, ini berat ringan, itu penting ini kalau dalam pada usul. Ghaya Anda dari masjid menuju sholat, ghayanya apa? Sholat. Apa wasilahnya? Apa wasilahnya? Berjalan, gak mungkin Anda bisa sholat jamaah, kecuali apa? Berjalan. Berjalan itu namanya apa? Wasilah. Mana mutamimahnya? Mutamimahnya pulangnya kamu ke rumah. Paham ya? Kalau anda kata anda gak pulang, gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Sholat jamaah tetap anda jalankan. Walaupun anda gak pulang. Tapi sholat jamaah ini gak mungkin anda jalankan. Kecuali dengan berjalan ke masjid, itu namanya wasilah. Mutamimah penyempurnanya, kamu balik ke rumah. Itu namanya mutamimah. Lah, mutamimah ini adalah pahala dan dosa juga ditulis. Kita lihat biskup ya. Iku oleh luru nih, dosa nih. Pergi dan pulang. Oh, juga anggap lungo ini tengurah. Lungo mulai iki. Iku oleh iku. Andai kata kita ke majalisul ghibah, tempat-tempat ghibah. Iku oleh loro, lunga yo oleh dosa, ngringekno yo oleh dosa, mulai yo oleh dosa. Hancur. Makane, lah di dalam sisi pahala juga semisal itu. PP ya. Lah orang belajar ilmu juga begitu. Ya. Ghaya kita apa itu? Belajar ilmu ghaya. Apa wasilahnya? Apa wasilahnya? Adalah duit. Kemana? Adalah duit kan wasilah kaya? Wasilah gak mungkin kita bisa. Adalah ilmu kecuali sanggup duit. Nah gak sanggup duit. Kemudian naik mobil, naik apa itu kan namanya wasilah. Mari ngono oleh pahala. Pulang. Ayo oleh pahala. Oleh pahala. Oke. Itu namanya wasilah, ghaya, mutamimah. Ini satu paket. Satu paket. Lah. Hal ini semuanya ada pahala dan ada dosa. Semuanya berputar di situ. Masya Allah. Ya. Coba lihat ini kan. Pahalanya. Makanya, yo enak Ustaz. Enak mulai oleh pahala. Nunggu yo oleh pahala. Ya kan? Kan? Ya enggak? Kan tadi, mungtahiru sholati. Orang yang menunggu sholat juga dihukumi apa? Sholat pahala kan? Mulai juga pahala, tapi sakit pahala di. Yo masing-masing ngono pahala lah gitu kan ya. Masing-masing ngono pahala. Cuma muntazir sholati itu dihukum ribat itu luar biasa pahalanya. Soalnya oleh ribat. Nah. Jawabannya dulu waktu saya ya, sebelum ada rame ya. Belum ada rame fitnah ya. Anda bilang belum ada rame fitnah ya ketika mengganti Syekhuna Mughbir rahmatullahi alaih. Beliau ditanya masalah ini persis. Faqala kata beliau, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu gimana cara menghitungnya. Apakah apa rodaiku muter balik ngene iki yo. Yo ora ngerti. Sempenting Allah itu ngerti. Ngerti apa? Ketika apakah orang naik sepeda, motor, dan mobil juga enggak mendapatkan. Tetap mendapatkan pahala kata beliau. Adapun TV-nya dalam pahala, itu Allah yang tahu tentangnya. Gitu kata beliau begitu. Nah. Terusnya. Sampai jam berapa ini? Oh, masa. Udah sar. Iya. Nanti Selasa lanjut. Insyaallah. Mudah-mudahan maghrib sudah selesai ya. Ya gimana kalau mau dibaca kayak pesantren ya enggak selesai. Jadi kalau pesantren ya satu-satu enggak selesai. Namanya dauro kan ya. Tapi agak mendingan saya baca itu. Ya kan? Jadi ya segitulah dimaklumi yang namanya dauro. Insyaallah lah, insyaallah nanti kita lanjutkan kita baca kayak gitu aja lagi. Sampai duo, sampai apa? Maghrib, kalau maghrib gak selesai? Isya. Isya selesai ya. Istirahat insya Allah. Tapi insya Allah, isya lah paling gak banter selesai. Baik. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.